التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتغريبه وتقديره. Mengikuti muakkadnya dalam rafa, nasab, harf, marfu' dan nakir. Wa yakunu al-fa'lu ma'luman. Dan menggunakan lafaz-lafaz yang sudah diketahui. Secara bahasa atau kit memiliki makna menguatkan atau menetapkan atau menegaskan, menguatkan atau menetapkan atau menegaskan. Sedangkan menurut istilah ahli, iya, lafaz yang menguatkan yang diikuti kitabnya yang berikutnya i'rabnya dan kema'rifatan. Kita revisi potang kiri ya. Bagian matanya sampai botak revisi. Yang betul botak revisi asli dari Ibn Ajur. Jadi tauhid menolak istilah yang namanya lapan yang menguatkan kalimat sebelumnya yang diikuti i'rabnya dan kemakrifatan. Nah, dua, satu kan pengertian tauhid, yang kedua pembagian tauhid ke macam-macam tauhid. Ada macam tauhid tauhid dalam ilmu nahwu terbagi menjadi dua macam. At-tauhid al-lafzi. Tauhid al-lafzi. Yakni tauhid dengan cara mengulangi lafaz sebelumnya secara utuh, yakni tauhid dengan cara mengulang lafaz atau kalimat sebelumnya secara baik utuh atau yang semakna dengan dan berupa isim fi'il maupun huruf. Contoh, Jaa محمد جاء محمد وليس جاء محمد محمد Muhammad yang kedua disebut Tauhid Al-Ahdi. Dia menguatkan kalimat sebelumnya dengan cara mengulangnya secara untuk jangan mengulang yang pertama diulangi lagi secara utuh. Ya, sebelumnya tauhid lagi dan kebetulan dan seperti Muhammad yang pertama muakkan kalimat yang dikeluarkan oleh tauhid semuanya muakkan. Lambangnya takkan betul yang kedua di fiil ulangi fiil ja Muhammad ja Muhammad. Jaa yang kedua disebut tauhid lafzi karena menguatkan kalimat sebelumnya dengan cara mengulanginya secara utuh. Tapi dengan menyebut kalimat yang semakna sebenarnya termasuk dan oke lampi betul jalan khadar Muhammad jalan khadar Muhammad Muhammad betul jalan artinya datang khadar artinya datang. Ini beda lafadznya, tapi sama maknanya. Ya, ini juga disebut tauhid apa ini? Lafzi. Jaya makan. Amin. Tauhid lafzi. Tauhid dengan cara mengulangi kalimat sebelumnya secara utuh atau yang kemana? Silakan. Tauhid lagi. Harus sama 100% dengan mu'akkadnya dalam buah kalimat sebelumnya yang dikuatkan ya. Artinya ya sama, ma'rifatnya ya sama, nasyohnya juga sama 100%. Jelas aku, ya. Mu'anas, mudahkan juga apa ini? Sama. Kalau ketelah di aturannya 100% harus sama dengan. Kalau tidak ada orang dianggap hatun, eh. Cuma beda lapan dengan zaman. Nah, ini kesama, ya. Ya, sama 100%. Hitamnya sama, jenisnya sama, jumlahnya sama, lain-lainnya sama. Paling gampang kalau kita bang, lah di tinggal ulang saja. Naam, naam, anta mulia. Naam, naam, dari dua kali. Naam yang kedua tadi, oke. Ya. Abuka, abuka, kau ini. Oke, kalau yang lebih, punya kalau ada pengulangan kalimat secara utuh atau yang semakna, namanya tauhid lafzi sama dengan akadnya, maka itu kalimat sebelumnya. Nah, dikuatkan mananya? Seratus. Minah, sih minah. Sabar. Sabar, pen, ambil minah. Ya. Sabar. Minah, fil minah. Muhammad, Muhammad, menerjemahkan juga. Sungguh Muhammad, tetap. Ya Muhammad, sungguh datang Muhammad. Ya Muhammad, Muhammad, Muhammad itu nak nak. Nak nak, anda mau jaga kamu kuat. Siapa yang mengarahkan lembaga? Ya. Kalau B tauhid maknawi, ya. Nah, tauhid yang tauhid al-maknawi. Yakni tauhid dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang sudah disepakati oleh ahli nahwu. Di antaranya nafsun alenia wajib untuk menyandarkan lafaz nafsun pada dhamir yang kembali kepada muakkad ini. Hal ini apa? Sehingga muakkadnya hal ini apa? Jika muakkadnya besar, lapat nafsun terbentuk besar. Lafaz nafsun termasuk mufrad. Contoh. Jaa Zaidun Nafsu. Siapa yang saya tunjuk? Sombong saya tentang sendiri. Dan nafsu tentang sendiri. Dan saya sendiri yang tentang. Ya. Siapa saya tunjuk? Sombong saya tentang tentang sendiri. Tidak diwakili. Dan lapan nafsu disebut objek oleh objek mana? Anak yang tauhid dengan cara menggunakan lapan-lapan tertutup yang disebabkan oleh nafsu. Di antaranya yang lapan-lapan nafsu. Lapan nafsu wajib ditandarkan pada dunia yang kembali kepada maafkatnya. Kembali kepada maafkatnya juga. Ya. Jika muakkatnya kumat, ini kumat. Tanpa lapan tentunya, kumat. Nafsu. Adanya begini. Jika muakkatnya musanna, apa kami kegiatan? Jika muakkatnya musanna, maka lafaz nafsu dijamakkan. Maka lafaz nafsu dijamakkan. Jamak, dijamak. Kan boleh, tak boleh. Dijamak. Nafsu jamaknya anfusun. Anfusun. Dengan cara adzan, usuh, guma, guma, balik pada maknanya, guma, amusuh guma, jangan adzan amusuh, sungguh dua kali. Nah, datang. Ampun suruhan, oke, maknawi, ya. Karena menggunakan lapan khusus untuk menguatkan angkat, ya. Karena angkat ini yang besarnya, maka lapan khususnya di, ya, makan. Masalah kesadaran pada domir, nah, suatu kewajiban semua. Tentu, ya, disesuaikan dengan makatnya. Kalau sempat, ya bu, kalau karena ya rumah. Yang ketiga, yang adanya berikutnya. Jika akad rupa jaman, maka lapat nafsu juga di jaman. Contoh, jaa az-zaytuna anfusuhum. Sungguh, zait zait itu, bapak zait itu, datang. Ini lapatnya dalam musanna mu'anna juga, ya. Lapat bulu mu'anna atau mu'anna. Jaa'at kalimatuna suh. Jaa'at Al-Fatimatan Angkusum Huma Jat Al-Fawakimu Angkusum Hun. Masih maksud apa dia? Yang dua, Ainun. Soalnya Ainun memiliki aturan yang sama dengan nafsun dalam segala hal. Tik. Ainun memiliki aturan yang sama dengan nafsun dalam segala hal. Itu. Tapi wajib disandarkan pada dokter yang kembali pada makannya. Kalau makannya bentuk obat, air juga bentuk obat. Kalau makannya bentuk tanah, lahor air kena jamaah. Kalau akadnya untuk jamaah, lahor air juga boleh. Dan yang kedua, jahat zaitun ainu, jahat al zait dan yunurman. Ainun akil, ya, akilurman. Siapa? Al-Zaitunan. Akilur. Ya. Akilurman. Ya, tiga kulun. Masa titik pegang pelan-pelan ini ya, Pak. Ya. Sangat pelan ya. Belum. Bawahnya. Kulun dipakai untuk menguatkan akad yang berbentuk jamak atau yang memiliki arti banyak. Nah, sekalipun lafadznya mufrad, kulun digunakan untuk menguatkan akad yang berbentuk samad atau yang punya arti hanya sekalipun berbentuk mufrad lafadz. Apa? Kaumun, ya, itu lafadznya apa? Mufrad. Apa artinya? Awalnya, kulun wajib disandarkan pada dhamir yang kembali kepada akad. Pasukan perang mengandung arti hanya, tapi lafadznya mufrad, maka bisa ditautkan dengan kulun, ya, jadi kulun, jadi sebagai kulun. maknawi. Kalau ja'a zaidun kulluhu, boleh mana? Tidak boleh. Ja'a zaidun nafsuhu atau ayu. Ya. Ja'a al-fulani kulluhuma, boleh tak? Hah? Tidak boleh, ini karena bukan zaman. Ya. Nah. Kalau ja'a al-qaum kulluhu, boleh tak? Boleh. Kulhum al-qawmun boleh. Boleh gimana? Hanya. Ya. Kulhum. Ya. Baik. Ketempat. Ajma. Bawahnya Asma'u hanya untuk menguatkan akad yang berbentuk zaman atau yang memiliki arti banyak meskipun berbentuk bukan. Sama dengan guru. Sama menguatkan makan yang sebentuk jalan atau yang mengandung api banyak walaupun bentuk serat. Poin kedua, biasa ajma'u disebutkan setelah kullu untuk lebih mempraktekkan pernyataan, untuk lebih menguatkan pernyataan. Sudah tauhid, kasih tauhid lagi untuk lebih mempertegas pernyataan. Dengan rincian sebagai berikut. Betul. barangkali ketika itu wudhu ekstrak. Barangkali ketika itu wudhu pasukan pasukan gembira wudhu. Kuliah ekstrak. Tauhid. Kalau saya bertanya, kenapa kok puluh? Kan puluh. Jawab. Puluh itu kan artinya itu obatnya? Buka. Kali pun artinya? Tanya. Kenapa kok puluh? Artinya itu obatnya puluh. Karena memiliki makna? Tanya. Tanya. Betul. Kemudian jam'anu berpasangan dengan kulluna. Nah, ini perinciannya baru tahu tadi ya. Hai petuhut. Punya entah bolor. Qamatil ummat kulluha jam'a. Qamatil ummat kulluha jam'a. Ummat ini bangkit seluruh. Ya, asma asid ma'una pasangan dengan kulluhu. Kemudian pasangan dari malaikat kulluhu asma'un. Ya. Ya,

membantu setelah edukasi abdahu dengan ijazah akan menerima. Ya, karena mereka mengenai ini disebut tawafik ajma. Oh, hanya bebek saja ya, dompleng sama ajma. Tidak bisa berdiri sendiri untuk menauhidkan mu'akkad. Oke, boleh. Karena itu abso'u tak boleh. Harus dompleng ke ajma. Dan demikian. Ya, paham? Catatan kedua. Baik, catatan ya. Tauhid Manawi mengikuti mu'akadnya dalam ikhtirafnya dan makrifat